banyak yang di rumah ini rata-rata yang sudah ada. Tapi aku udah pernah cari itu judul-judul yang ada. Cuma itu saya bos tentu. Itu masalah bisanya kalau ini sudah ada semua, ini ada. Sekarang udah mau prosal. Oke, lokasi juga sama. Itu masalah samanya, masih wilayah apa ditanggulah di mana? Di mana lo tuh? Ah, iya. Kabupaten Gorontalo. Ini aja Kabupaten Gorontalo. Itu mencari judul orang itu bukan hal itu saja. Tapi dia juga sama. Dia juga ada juga. Kenapa ya akan sisa kok ini? Tidak bisa sama. Iya, judulnya ini lain juga. Dan katamu juga. Pangeran. Iya. Kenapa saya tak sultan? Apa ini udah villa? Iya kan? Kira-kira gimana? Sama-sama satu angkatan, sama-sama. Iya dong. Baru villa sama-sama. Tapi nggak boleh. Karena kan jadi masalah nanti. Ya pun lokasi di bandara. Bukan masalah lokasi juga tidak. Masalahnya di waktu yang bersamaan. Kalau yang begitu ambil juga semuanya. Villa, tapi satu villa di Manado, satu villa di Palu. Iya kan? Kalau hanya bicara tentang villa, lokasi berbeda pak. Kau bikin saja kantor bupati di setiap daerah pun kan berbeda. Iya, tapi bukan hanya itu yang dilihat. Kan ada yang jadi masalah apanya? Karena bersamaan. Yang kedua adalah satu angkatan juga. Kan biasa ada. Oh ini kalau mau angkat villa, ternyata ada sebelumnya juga. Mungkin 2016. Angkila juga, tapi di waktu yang bersamaan itu saya tidak boleh apalagi sama-sama. Kenapa? Karena kita takutkan adalah turnitinya. Bukan bilang kita tulang atau tidak, sebenarnya tidak ada amin, tidak ada kan. Orang di dekat bandar itu, saya punya pada satu judul lagi. Ya, Mixius ini. Iya, Mixius. Kenapa kami Mixius? Dan sudah layak Mixius dibangun di sini. Kurang itu. Karena akan bermasalah di datamu. Hotel oke lah, tapi Mixius supermarket dengan hotel ini yang pernah ada kan hanya ini. Di mall itu. Iya toh? Itu pun karena memang bekas rumah sakit. Umpamanya saya punya villa dengan sama nasional itu berarti harus ada satu yang bayi ulang tahun depan dan itu gitu. Bukan tahun depan, 5 tahun. Jadi tidak boleh siap. Jadi, judul bisa saja akan ada yang sama dan batal. Ya. Tapi lokasi pasti berbeda. Ya, tidak mungkin yang sama. Kalau itu mungkin saja bisa. Tapi kalau ada waktu yang bersamaan dengan alasan, kan ini Pak, beda lokasi. Kan yang berbeda kan lokasinya, literaturnya sama juga. Memang pengertian villa, ya kan, akan berbeda. Kan sama, itu yang tidak boleh. Kalau dalam 5 tahun, mungkin saya tidak ada lagi, tidak ada masalah. Tapi mungkin lokasi berbeda, pendekatannya berbeda. Tapi dengan waktu yang bersamaan, yang tidak boleh. Apa maksudnya? Ini Mixius Building. Ini di kawasan supermarket hotel di sekitaran bandar. Ini jelas jelas kumpulan bandar. Apakah lah? Apakah butuh? Kalau hotel oke saja. Jadi kalau supermarket dengan hotel, apakah memang butuh di Gorontalo? Hanya penerbangannya Gorontalo hanya seputaran lokal saja. Apa maksudnya kan? Jadi kalau saya, kalau memang butuh, tidak ada masalah. Ini masalah kalau memang ternyata tidak butuh. Akan terganggu di, ya namanya, literatur. Pasti akan terganggu di literatur. Dan dan itu pasti. Pasti akan terganggu di situ, minimal. Jadi banyak juru-juru kita tolak, bukan kita karena yang tolak, tapi karena yang ada yang harus ditolak. Ada mahasiswa, bagus dulu, tapi ternyata kemampuannya yang sampai situ. Dan sampai dia akan gegera ini, juru-juru itu hancur. Ini pokoknya ada. Yang harusnya bisa selesai gara-gara judul yang dia tawarkan sendiri akhirnya tidak bisa selesai cepat. Kalau mikius dulu di musuh makanan hotel ini ya jadi masalah datamu nantinya polisi gimana soalnya oh memang betul dibutuhkan barang ini di besar-besar statistik dia tidak ada statistik boleh saya rasa otomatis yang kau cari adalah data-data pengunjung di kota-kota yang membutuhkan tempat penginapan ya ada tidak data mengatakan bahwa banyak orang menunggu pesawat di kota Gorontalo itu mencari penginapan di sekitar Gorontalo di sekitar kota kenapa? Karena dekat jalan itu saja sudah terganggu sudah terhemat kalau untuk mencari dapat data itu kenapa? Karena akan terbentuk di besar ruang kebutuhan ruang itu belum lagi peraturan yang ada kenapa yang di yang sekarang bandara yang ada hanya bukan satu hotel lah selama ya perumahan besar kita yang untuk disewakan untuk itu tapi kebanyakan hanya perumahan aja rumah sewa misalnya kan kenapa sebenarnya ternyata ya karena untuk kota Gorontalo memang belum Indonesia belum dibutuhkan itu mas berarti pencapaian lokasi di kota Gorontalo masih memungkinkan tapi dia bisa lagi tak mungkin kayak macet dan pada macet di dalam kegurauan Pak Ajo bandara sehingga dibutuhkan tempat menginap dan biasanya juga hotel-hotel yang gak untuk bandara itu terletak di dalam bandara ya kan? Pernah yang internasional itu ada kan? Hotel transit ada, tapi gak banyak makanya Pak Ajo yang ramai itu hotel-hotel di luar dari bandara tidak ada cuma pasti jalur masuk di dalam bandara pertanyaan sih kamu gitu kira-kira kemungkinan itu tidak dilihat lagi dari pengunjungnya kenapa sih iya kenapa harus kita sih karena memang itu yang karena kita mau memikirkan adalah bentuknya nanti kita harus memikirkan yang besarannya nanti yang sampai kau bertemu saat ternyata orang yang datang berbelanja itu orang iya lah sedangkan di kota Gorontalo di bandara sudah ada alfamart ya alfamart itu mana sebelum kita masuk ke parkiran ya mereka dorong belajar di situ kenapa lebih simple kalau lebih simple orang ke situ daripada iya kan ada belanja di dalam tapi jangan mau belanja di dalam iya kan mungkin karena pendingin juga iya kan orang lain cari yang dingin itu salah satunya itu tidak gini orang akan lebih condong mau cepat tanpa harus menunggu masalah kalau disuruh milih ada restoran gitu. Tapi kau harus menunggu 2 jam untuk makan daripada di pinggir jalan hanya sebentar gimana kau yang di pinggir jalan itu iya kan logika sekarang kalau ini yang mau diterapkan jadinya kira-kira tidak maksudnya kalau saya dilakukan ini maka tidak akan dapat jumlahnya ya pertama yang kedua yang takutnya adalah pusat itu luasannya lebih kecil daripada Indomaret karena kebutuhannya orang yang kurang besar kecilnya ruang bentuk yang besar kecil bangun itu kan tergantung dari siapa punya semakin banyak yang punya otomatis semakin besar Tapi kalau seandainya begitu, tapi yang hidup berarti yang datang hanya dua orang. Mungkin dia sakit. Mungkin kan? Itu kalau bisa ada. Tapi kalau ada, akan menjadi hal ini. Bagaimana cara menghubungnya sehingga luas orang sama? Kenapa? Kayak, kau mau bikin mall. Kau harus punya data berapa jumlah pengunjung ke mall. Ya, kan? Oh ternyata jumlah begini harus bikin begini. Yang kedua adalah yang kau mau tempatnya ini ada di tempat yang padahal dalam sejarahnya Gorontalo dulu ada mall di Limboto, tapi kena banyak orang tidak datang ke sini. Iya lah, ini yang tidak jangan mau sini dan di sana menjadi rumah sakit. Dan itu saja itu yang kita lihat, ternyata banyak yang tidak datang ke mall di tempat yang beda dengan kota. Kalau kota lo misalkan hanya mau yang jadi jalan, menjadi yang ya, tapi kotanya itu yang menjadi daya tarik. Ya, karena itu kami itu mau diarahkan kan? Kenapa? Kota. Kalaupun ada mall sekarang kita simpan di Anggal Lubarita, disuruh kita, ya kau mau masuk ke mall mana? Mall yang Lubarita atau mall di kota? Oke, gimana? Kalau secara kalau dia ada sekarang yang ke kota sekarang, ya. Seandainya ada. Anggap begini, ini ada. Bisa. Kira-kira yang mana ke sana atau ke kota? Kau pergi ke kabupaten hanya untuk lihat mal, atau ke kota untuk lihat mal? Kalau mau ke sana, kalau ada tujuan mau ke bandara, sekaligus iya, bukan. Tentunya ke mall, itu dulu. Tujuan ke mall, ini yang ke kota ya, karena ini ramai. Kenapa ke kota? Bukan masalah ramai ya. Karena ini masih juga ini namanya permisi, namanya ada juga ke pusat di mana mau berada. Kalau kita suruh ini. Kau mau ke mall di Gorontalo atau mall Jakarta? Yang mana kau yang dekat dulu yang Gorontalo? Tidak, seandainya belum bisa. Kalau pusat, kalau pusat ke Jakarta. Oh, pusat ke Jakarta. Karena bisa sih, anginnya. Maksudnya? Iya. Yang logika. Walaupun kau belum pernah ke mallnya Jakarta, belum pernah mau ke sini. Tapi secara logika, semua barang-barang lengkap akan ada di pusat. Karena itu, ya saya ke pusat satu kali. Karena itu kenapa lebaran atau semua banyak orang-orang datangnya ke kota. Kenapa? Oh Belanda. Karena kalau karena dia pikir kalau di sana di daerah belum tentu yang dia butuhkan ada di daerah. Dia mau itu dia datangnya kota. Sekarang ini supermarket mau beli. Supermarket isinya apa? Kebutuhan barang-barang. Kebutuhan apa? Rumah tangga. Sayur di situ, kopi di situ. Sedangkan kau mau naik pesawat, kau mau apa ke sayur? Kalau yang oleh-oleh dia beras bukan? Bukan supermarket, oleh-oleh bukan supermarket. Oh, iya. Supermarket itu market itu pasar, iya, pasar yang besar. Supermarket yang modern itu yang hipermarket. Yang kecil, yang market saja bukan super, itu lumayan apa mas? Kira-kira lagi kalau ini saya setuju. Di situ saya sedih, mau bawa pesawat, iya tuh. Pak maksudnya kan? Iya. Jadi bukan, jadi ini. Saya tolak judulnya mas, teman-teman, tidak pernah saya makan jangan. Saya jelaskan kenapa itu. Coba ya, kamu ngerti. Oh, soalnya ini sudah ini. Oh di toilet ini bukan, oh ternyata memang kesalahan saya di sini memang lingkupnya terlalu sempit sehingga kau susah untuk berkembang. Kalau sekolah terpadu, sekolah Islam terpadu, ini ada baru-baru selesai kemarin. Tidak pemimpin terpadu. Jadi pas saya baca sekolah Islam terpadu, sekolah baru kemarin selesai, walaupun di Roboto, kan gitu. Tidak ada masalah lokasi luar, tapi pertanyaan namanya tugas akhir yang namanya perusahaan dan sebagainya, yang pertama kita adalah mengumpulkan data. Pernah tidak kau cari data kenapa mau buka sekolah terbaru Islam di Bogor? Karena perasaan ada di Bogor ada sekolah Islam. Kalau yang saya pilih ini dia menggabungkan tiga jenjang pendidikan Pak. Dari SD, SMP, SMA, peserta, SMA. Kalau yang ada kan cuma terpisah-pisah dia Pak. SMA, yang ada nggak MTS, SMA, Alia. Tapi disatukan satu lagi. Itu namanya pesantren. Iya tuh. Tapi kan info terpadu. Iya, kalau mau kesatukan itu namanya pesantren. Benar lihat. Kalau pondok pesantren cuma satu, tidak ada pelajaran umum. Iya. Aja. Bedakan pondok pesantren dengan kayak rumah hafiz. Rumah hafiz itu dia untuk rumah hafiz. Apa kurang? Apanya hanya tugasnya kita hanya menghafal tugas, atau kurang selesai. Sekolahnya di luar dari itu. Itu banyak di Gorontalo. Tapi pondok pesantren dari dia bangun sampai tidur dia di pesantren dalam. Kayak ini pesantrennya apa di sini yang di sini tuh? Ada pondok pesantren ya? Iya. Jadi ini juga ada pondok pesantren. Sekolah ini dalam. Tapi masih boleh ngelit. Kira boleh pulang? Boleh pulang. Ada waktu sekolahnya, waktu tidur. Kenapa tak tahu kalau saya anak pesantren? Jadi kau bangun tidur gua dari asrama di pamukur orang tua sekolah sampai di rumah samping lapangan bola baru kalau itu mau ngelain ambil pasal sekolah pesantren lagi ada lapangan belakang karena mobil SD ya baru kemarin ujian di sebar kemarin satu mobilnya lagi. Jadi oh saya kalau sekolah itu sekolah kenapa kalau akan siksa kau untuk membantu bapak ibu namanya sekolah itu namanya itu aku menjaga dengan membaca orang tua ya, sedangkan di sini namanya sekolah bicara mengenai ilmu tidak ada dia mempelajari dua ilmu agama dan ilmu umum ilmu agama kan fikih syair dan sebagainya kalau umum kan kaidah ya. Ya jadi masalah. Pernah juga ini ada juga yang berbeda di sekolah Islam kemarin, sekolah Islam yang di sini. Di sekolah Islam baru. Ya baru di ada sini. Ini sekolah Islam ya, tapi hanya SMP SD. Ini orang bikin juga SMP juga, SD sampai SMA. Dan rata-rata permasalahannya adalah susah untuk membagi yang sesuai dengan cara Islam. Tidak ada pembatasan begitu ya, laki-laki perempuan tidak bisa. Kenapa? Karena bicara dengan sekolah akademi. Kalau kau mau bagi lagi kalau ini untuk laki-laki perempuan bagaimana gurunya? Bagi lagi bagaimana dengan sekolah semestinya berarti kau bagi itu kantinya akan terbagi-bagi juga khusus pria dan wanita ini kan? Kalau maksudnya kalau ini jadi akan agak ribet sedangkan sekolah Islam yang ada di Indonesia sekarang itu masih campur sama dengan umum bedanya hanya pelajarannya bukan yang ini ini apa model bangun yang kalian beli kau bikin hanya bangun aja mang ya kan sekolah Islam apakah disisakan lagi berapa tidak ini bangunannya sama, hanya bedanya apa? Dia mengubah warnanya menjadi warna hijau. Artinya ini yang di Gunung Pelang. Ya pas kita belok begini dari sebelum pertanian, kita pernah ada sebuah anak itu. MTS atau apa? Itu kompleks, ada asrama. Sekolah Islam juga? Sekolah Islam, tapi nggak bisa. Nggak ambil. Ya bisanya hanya asrama. Belajarnya sama, sama-sama dalam satu kelas. Pertanyaannya, Islam yang mana? Ya, kalau dikejar di tuntutan Islamnya, aku tidak mau bagi itu. Pembagian Tuhan itu. SD mungkin tidak masalah. Karena 10 kali. Tapi ingat, perempuan balik itu Shanghai. Lepas kan dia haji sudah balik. Ya tak? Jadi curi begini, curi itu memang gampang susah. Ada dapat gampang, ternyata susahnya adalah ternyata sudah ada yang ngantuk. Karena sikonya gak betul terlahir, lambat terlahir. Anda kata kau lebih dua yang lain, ya, mungkin sekarang saya yang bingung cek dulu. Apa gitu? Jadi apa yang kau rasakan saya? Pernah saya rasakan juga. Pertanyaannya, apakah mau kau punya putus asa atau tidak? Karena itu ada pilihan sekarang. Karena kita lihat fenomena ini mahasiswa, teman kau dan teman-teman hanya menyambil judul tanpa berpikir. Ya, kira ini bisa atau tidak. Ya tau, salah juga saya. Sampai itu berapa kali tolak, ada yang 2016 sampai 6 kali tolak. Kenapa? Dia tidak mencari tahu dulu apakah ini judul sudah ada, apa judul ini terbaru atau memang ini judul ini ada data yang bisa dipakai untuk itu. Karena ini karya ilmiah. Artinya sekarang itu ada mata kuliah namanya workshop arsitektur PSKS. Mahasiswa kontrak untuk apa? Dong akan nanti ditentukan hari apa, kapan bisa presentasi. Presentasi 3 judul itu. Dan 3 judul itu akan dikumpulkan semua dosen. Kalau 7 dosen atas judul walaupun itu sama. Kayak gitu, kayak mana tadi? Gila, sama tapi bilang boleh. Saja, tapi bisa saja itu ditolak tiga-tiganya. Lebih sakit mana? Sendiri. Saya tolak sendiri atau semua dosen ada di situ batu orang. Bila Pak, tahun belakang pernah tanya saya. Kemarin mereka pertama kali lakukan. Ada satu dari 13 orang yang ngajukan workshop, dia orang presentasi ada satu orang ditolak di rumah. Dia pun jangan sekali ulang lagi. Untung kemarin itu kita kasih. Mengadap besok, kalau jangan dulu pas mengadap besok, oh inside gitu. Tapi jangan ini loh. Jadi, saya bisa ini di rumah anggaplah diterima kan? Tapi mungkin tidak terlalu rumah oh, coba ini diganti dengan ini, pendekatan diganti dengan ini. Bisa. Tapi kalau sudah saya tak usah ini, pastinya nanti saya. Karena pertama, tak ada baru-baru. Yang kedua, kalau akan bingung sendiri. Yang kemarin saja, itu yang mau dia terpaksa kita kasih. Dia bikin pemisah yang tidak masuk akal. Tadi dapat? Tadi bagaimana? Ada batas di setiap tangga. Jadi saya tidak bisa ketemu. Tapi mentok di lantai tiga yang SMA tak tutup. Yang ada orang tidak bisa masuk ke gedung hanya sampai mentok di tangga. Jadi dia tutup tangga. Dengan tembok begitu? Pertama mungkin secara iya, tapi secara estetika tak tidak. Ya kan? Kenapa tidak bikin dua gedung? Kalau dua gedung yang tidak, dosennya, gurunya. Kok malah ya? Bayangkan kalau kau bikin berlaki-laki. Ya kan? Ini laki-laki itu perempuan di sini, orang dosen, guru. Mungkin gue mengajak, kalau lu balik ke sana. Kau kira secara akses yang terjadi. Tidak memungkinkan lagi pasar. Iya, gue paham tuh. Jadi, karena itu banyak yang judul bukan saya tolak, tapi saya ingin kamu ini bukan masalah tolak, tidak. Tadinya ini diajukan dua tahun lalu. Kenapa? Karena belum ada yang ajukan. Tapi pengajuannya ini sudah pernah ada di dua tahun yang lalu dan tahun lalu. Karena itu bilang lama tolak. Sultan itu kemarin itu, villa itu sebenarnya bukan villa. Dia penataan kawasan pantai itu, bukan villanya. Tapi ternyata itu villa sudah ada di sana. Di Limbok? Gimana benar-benar di mana? Di pantai? Di Gorontalo. Di Gorontalo itu di Gorontalo. Jam 10 Februari lalu. Jadi saya juga. Dia mau ambil betul. Pertama dia mau ambilnya kilo toh. Jadi saya bilang, kalau ini mau tugas aja, suruh tiga. Kalau studi tiga wajar kalau ada pelajar. Belajar. Studi itu bukan lagi tempat untuk belajar, tapi ya, penerapan dari semua studi yang pernah kau lalui, kau punya kau lalui, bukan waktu bayar lagi. Kalau studi tiga kau yang masuk, ya itu memang belajar kok. Studi satu kau yang waktu sebelum kau tahu, belajar. Kenapa? Belum tahu. Tapi kalau studi satu kau tidak tahu, sudah masuk. Oh, kok? Jadi, tidak usah bilang, kecil sekali. Kalau studi tiga saja, kau bikin kawasan pantai itu, desa ganti judulnya jadi kawasan pantai itu. Ternyata, terus saya terima, terus saya buai satu-satunya, dia kena usah, tetap ngototnya. Silahkan. Pusing buai sampai pusingnya, buai saya menyerah. Cuma hari-hari sama saya bilang, kenapa lagi? Kau ini, kenapa gitu? Kau ini, sulit kan sepuluh, badannya sepuluh, minum. Bagaimana kalau dosen tidak ada yang minum sama kau, kau akan lulus tidak? Ada namanya ego masih tak iya. Tapi se-ego-egonya masih ada, memang lebih pintar pada sepuluh. Memang lebih pintar pada sepuluh. Iya kan? Kalau minum tidak menyalahkan komitmen, tapi diarahkan. Kenapa kita ubah itu tidak menjadi kawasan wisata pantai itu? Supaya penataan yang kau lakukan adalah penataan kawasan yang villa itu. Jadi tidak fokus hanya villa itu. Jadi villa sebagai tempat minat, tapi sarapan-sarapan ada, ya kan? Lebih cantik yang mana? Judul. Desain kayu, kan? Perancang villa dan ya, perancang villa, toh. Dan kan, mendesain kawasan wisata Pantai Taula. Mana paling gagah di sana? Dari perancang villa di Pantai Taula atau desain kawasan Pantai Taula? Iya. Kan kalau kau film belum tentu orang akan datang ke situ. Iya. Otomatis tidak jumlah pengunjung berapa orang? Ini kayak begini kan ditanya berapa data jumlah kunjung-kunjung ke pantai Taula itu berapa orang, sehingga kau mau bikin villa yang sampai di situ hanya dibutuhkan pondok-pondok, maksudnya gazebo saja sebagai tempat istirahat mereka. Kenapa? Oh, ternyata di situ memang tidak layak untuk jadi tempat istirahat, tempat tidur. Kecuali kok ada sana pantai-pantai sering sekali anak-anak berkemping di sana. Berarti ada sesuatu kan itu. Itu aku angkat, saya terima dengan ada datanya ada banyak. Setiap biasanya, setiap bila teman, setiap malam libur atau waktu libur, banyak orang-orang di sana itu bermalam dengan mendirikan tenda. Karena itu berarti perlu memang wadah untuk tempat tidur. Ya, kalau itu itulah alasan. Ini Taulanya pernah sudah ada, pernah. Yang katakan terakhir. Ini yang belok kiri nih toh. Pantainya ini. Kiri toh. Jalan Trans Sulawesi baru. Kiri kan? Iya. Sudah, yang buat minyak buat saja ini. Buat saja dengan siapa? Soalnya saya bah, kalau lihat dulu itu kan ada lihat dulu siap itu. Jangan, ini siap itu tidak semua orang takdeh. Siap itu penyebutan judul di siap itu nanti tahun baru tahun berapa? Baru-baru itu. Tidak semua judul yang ada di siap itu. Dulu, penyebutan judul itu tidak dicakup. Judul itu di daftar, satu lisa sama Bu Fitri, baru itu bisa dibawa. Untuk dibuat ijazahnya, terus nilai yang ada juru itu akhirnya juga. Nanti tahun 2000 lagi baru satu baru judul harus diimput di dalam siapa supaya bisa dikeluarkan nilainya. Dulu tidak ada begitu. Jadi kalau hanya siapa saya kau lihat, mungkin saja ada ide mengelolanya itu tidak di situ, oh, tidak ada itu saja. Ternyata duitnya ada. Ini villa ada. Joseph De San Villa yang ada. Tapi yang ngambil ada orang-orang Malaysia. Arsitek, misalnya di Malaysia. Kenapa banyak yang villa, banyak yang bangunan-bangunan begini, Pak? Karena memang Malaysia tempat wisata. Ternyata mereka misalnya villa ya di dekat apa? Bojinta. Banyak. Dan Bojinta yang dari datang banyak orang-orang luar dari Malaysia yang datang. Dan itu ada datanya. Maksudnya kan, ini memang berjudul. Ini memang kalau ada judul itu, karena dengan judul itu gampang-gampang susah. Gampangnya sementara dari itu. Susahnya adalah mencari data untuk membuat judul yang sama. Yang kedua adalah tidak ada yang sama. Mencari judul yang sama ini dengan luas wilayah Gorontalo kecil ini susah. Dengan batasan wilayah Gorontalo ini masih tidak seperti ibu kota wilayah yang lain. Ya Manado lah, tahu sejauh Makassar, Manado. Gorontalo dan Manado datanya belum sama. Kenapa? Manado itu daerah yang sedang berkembang, apa? Daerah lagi maju. Gorontalo daerah lagi berkembang, beda. Apalagi mau disamakan dengan Jakarta yang sudah memperkelintar banyak sekali. Dan itu peraturan yang ada, belum tentu peraturan yang ada di Manado yang diperbolehkan ini, diperbolehkan ini bisa diterapkan di Gorontalo. Kenapa? Karena belum tentu sampai ke sana. Ketika ini kalau Gorontalo dengan Gor mungkin saya sama. Kenapa? Sama-sama sudah berkembang otomatis peraturannya tidak terlalu jauh beda. Dia punya aturan-aturan yang berbeda, jadi perencanaan yang ada di Gorontalo bisa saya bisa diterapkan di Gor, karena hampir sama. Maksudnya kan? Saya kira, apa nih? Saya kira ini, duduk. Kalau saya mau kasih ide judul lagi, sudah betul saya, sudah habis judul. Karena itu berapa kali saya pengen masuk, cuma cari di luar dari provinsi yang belum tahu. Di blok, mengurus sana kek, di mana kek, di blok kek, di mana kek. Iya kan? Iya. Atau ditulis sana, terserah, akhirnya. Terus saya berkembang, karena di yang mau dibesarnya daerah-daerah, apa? Wilayah, peraturannya, ada peraturan. Ini yang betul, tidak dibangun. Sebenarnya kan tidak dibangun, iya. Tapi untuk membuat itu gambar, membuat itu, kan ada terlambat. Salah satu landasan adalah landasan hukum. Hukum landasan banyak. Pasal, undang-undang, peraturan. Ya, simpanan bangunan itu peraturan. Ya, kira-kira apa? Ya, sampai aku bikin. Membesar kapsu Nisa. Ada kemarin membesar kapsu Nisa. Terakhir, saya pikir karena dia jago menggambar, jago animasi, jago malu-malu. Sudah tidak menjaga yang semuanya. Ternyata lebih masih bagus kan bangun sekarang depan dia. Hanya dia ubah apa? Bagian ini jadi tempat taman. Bagus ini? Iya ini. Semua tempatnya jadi tempat taman, jadi tempat nongkrongnya orang. Pertanyaannya, apa yang dia ini? Taman sih. Yang mana ada tadi, ada yang berubah. Itu sama, itu lebih sebenarnya itu bukan ada namanya, itu lah proyeksi kampus Iksan 20 tahun ke depan kah atau 40 tahun ke depan. Jadi koreksi. Iya kan? Cuman koreksi banyak kan? Koreksi banyak saja. Bagus, bangunan kita kalau cocok ini kalau ada begininya, itu saja. Tapi kita terima karena mau deo. Tapi emang, walaupun hancur, tapi daripada deo, kira-kira ketanya-tanya, kira-kira apa nih keinginan sebenarnya gitu supaya langsung tidak tahu apa sebenarnya maunya kita di pantai itu di pantai sebenarnya juga waktu sebelum saya tulis villa ini berencana juga cuman kawasan juga kawasan pantai itu di soalnya kan untuk menarik pengunjung juga tuh seminar itu di lokasi pantai. Jadi saya rencana mau bikin bagaimana itu di pantai itu jadi di banyak yang berkesan dari kota. Dan ada DP sekarang kan mau cuma pengunjungnya cuma sedikit juga. Menjadi menjadi alasan kenapa nggak beli lagi? Jadi alasan juga tidak boleh. Yang belum bisa alat komunikasi. Ada satu partai ternyata sejak waktu lalu. Padahal di sini sudah sudah berkesan. Itu salah satu menjadi dari itu sehingga harusnya ada fasilitas. Kalau kalau hanya berkor saja sih. Paling orang-orang sini juga. Tidak bisa jadi permasalahan itu kan? Namanya partai pasti akan ada pengunjung, pasti akan ada orang. Iya, tapi apakah setiap ada orang yang secara jumlah kualitas kan tidak ada namanya jumlah. Oh, banyak sekali orang datang ke sini kepada itu tempat tidak ada apa-apa. Saya juga contoh itu kenal aja. Biru, bukan biru, biru telah. Apa yang satu? Datang? Dolomai. Dolomai. Yang biru apa? Dolomai, Dolomai. Dolomai. Apa yang menjadi dasar ini adalah Maya sebelum ada Pinus Moderal. Ada Pinus ya, Pak? Setelah ada Pinusnya, apakah ada yang membuat sesuatu sana? Ada. Apa? Hanya tempat makan. Apakah perlu sebenarnya penginapan? Yang itu ada. Apakah perlu ada penginapan di sana? Benar banyak ramai yang orang datang ke sana untuk berlibur. Oke, banyak dan kiri sini, mana itu kan? Pergunya datang ke sana, kan ramai kan? Kau pernah ke sana? Jadi, kita pernah ke sana. Tapi, kira-kira kau itu memang perlu kenapa? Aku perlu gila. Perlu. Kalau umpamanya hari libur begitu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang orang kesana itu hanya untuk menikmati alam. Dan itu mereka bawa tenda, bawa hemok, hanya memang gitu. Bukan datang ke sana untuk tidur. Sedang villa itu untuk tidur. Apa maksudnya? Iya. Ya kan? Malah itu, ya banyak orang datang ke tidur di Ayat Jirus Gula Mayu. Dia sudah berlalu malam, dia sudah malam, itu apa? Hanya untuk tunggu pagi hari. Biasa aja, ya tuh. Karena itu akan begitu terus, itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kemudiannya ini memang begitu. Tadi, mau silang. Kenapa sekarang? Biar mau silang kok. Biasa, pernah. Apa yang mau jadi kan? Sama dengan Dulu Mayu. Saya pelas-pelas. Ya, iya. Tapi sana banyak sekali fasilitas hiburannya. Kenapa? Karena memang mereka targetkan bagaimana orang datang itu bukan hanya untuk datang malam pulang pagi, tapi bagaimana datang pagi pulang pagi. Dan itu dibuatkanlah fasilitas-fasilitas penunjang permainan apa semua. Iya kan? Ada spot fotonya. Di rumah ya kan tidak ada spot foto. Iya kan? Misalnya di Mutilaku ada spot fotonya, ada dia buat ditata betul jalannya supaya orang lewat kan ada poin-poin. Iya kan? Kenapa? Supaya orang mau betah lama-lama di sana. Adi buat ke panggung. Memang konsepnya memang untuk bagaimana orang bisa betah. Apalagi apa? Mutilaku, Mutilaku agak besar. Beda dengan rumah yang kecil. Jadi memang hanya bisa ya, untuk buat camping, tidak bisa dia apa-apain. Sehingga kalau pas waktu libur, banyak dulu, banyak orang datang ke Dulu Mayu. Kayak pasar jadinya. Mau kita menikmati alam yang ada kayak pasar. Jadi udah nyapa, jalan apa. Belum lagi yang datang bawa speaker. Iya kan? Tapi kalau di motor lalu, orang nyaman kenapa? Banyak fasilitas yang dilihatkan, banyak apa, hiburan di jatuh. Berbedanya. Apakah kalau begitu, apakah perlu silah? belum tentu. Ya, itu tergantung dari konsep apa yang digunakan. Kalau konsepnya alam memang terus tegak itu di mana orang coba oke ya kan, nah ini kan sama dengan kebubur supaya pramuka oke. Apa karena pramuka sering banyak orang sering ke situ setiap tahun apakah perlu hilang, kan enggak, karena memang tempat di situ tempat untuk camping bukan tempat untuk tidur. Karena itu kan yang ada adalah penataan kawasannya. Di mana audisi spot untuk anak SMA, ini spot untuk SD, ini spot untuk SMP. Nah, itu yang betul. Kenapa? Karena mengikuti apa yang dibutuhkan. Kalau gila ini sebenarnya, gampang-gampang susah penentuannya. Dia sampai tidak mau bikin ternyata tidak cocok itu menjadi tempat untuk gila. Tempatnya banyak untuk camping. Mulai kali ini. Loko dengan apa kan? Ya iyalah, kulit jelas. Tidak maksudnya apa itu, saya katanya ini kalau boleh. Rajin pas kuliah setengah mati. Kau ya teman-teman siapa kau? Kau yang kota. Kuliah salam. Jangan. Tung jodoh orang orang di sini mati. Jago dia sini mati. Saya aja. Bor itu di sampah aku. Dulu itu ada setiap orang mati. Masih lupa ada orang. Pak aku tidak merasa sejago lagian nanti kau mau atas saja lagian mas-masan lagi ibu kita di atas tapi 50 ribu itu sangat nanti bisa Jok saya ada mengajar di studio nanti ketemu saya mau ajar ke 10 malam. Kalau kita ngajar pun pasti pagi. Karena memang ada mengajar di rumah. saya mengajar pagi sampai jam 3 datang. Jadi nanti kita tunggu di studio saja. Tanya istri datang. Telepon. Nah, sudah. Sudah ketemu sama pemimpin semua? Sudah. Cuman saya hari ini ya kemarin ada sama-sama saya. Coba anu ada kayak iya harus ketemu mana dia? Ada jamnya kayak ini hari ini siang ini di studio digital. Coba ke sana enggak? Di studio atas ini yang ketiga. Kalau siapa? Haris. Saya kalau pakai minggu ibu. Sudah ketemu kemarin. Gue sih sudah ketemu juga. Lagi kedudukan dia. Nanti ya, lelang Senin atau besok ada tuan Senin ketemu supaya jarak tercepat supaya bisa ketemu dia sebelum puas. Ya, nanti ketemu besok. Iya, Pak. Iya. Jadi gimana? Tetap kalau yang kesulitan punya itu dia kos atau apa? Kos itu kan minimalis. Mungkin masalah konsep. Ini saya bilang, kita sudah konsep judul dari judul awal ini saja sudah sama, angka sudah sama. Itu masalahnya. Jadi mungkin bilang sih, akan berat nantinya. Mungkin kalau alasannya tidak. Karena kamu belum merasa, saya pernah rasa, kenapa? Ini masih sudah hampir sama judulnya, kita ini pun. Artinya apa? Yang pencerahan ditemu sama judul walaupun kau tidak berhati hanya tidak copy paste hanya kan ada beberapa yang copy paste tapi kemungkinan terbaca siapapun yang pertama mengambil gratis judul ini percayalah semua isinya akan terkam kau masuk dengan judul yang sama yang ada sebenarnya kau pun juga anggaplah bisa lolos tapi kena judul sama otomatis isinya akan sama-sama. Pasti sama semua, peraturan akan sama semua. Ini apa? Kalau punya tunggu itu agak itu banyak. Tidak lolos, malah banyak. Kenapa? Karena dianggap malah ada pernah dapat 99% penerima. Bagi saya itu pasti saja. Semua dari awal sampai akhir kalau pasti. Yang satu masuk sudah menerima. Iya, karena terrekam kok. Kok datang? Ini kok dibaca dengan seluruh yang ada isinya di internet. Baru ini lagi kita baca. Ya harusnya kok bisa dapat 10, anggaplah dapat 10% bisa lolos. Tapi karena ada backup satu yang sama juga bisa saya dapat 40, 50 malah pernah ada 99. Karena apanya? Jadi kita cari apa? Bukan yang mana yang sama, yang mana yang tidak terblok itu sesuatu. Dan pemilih itu akan terbaik. Semakin banyak itu literatur iya dong, ya mak itu ada blog satu ini dikutip di sini ada web apa ini kesamaannya sama dengan di internet di webnya ini alamat ini ada jadi tidak bisa biar dia sudah di parafrase itu mau parafrase kalau kau bisa parafrase nggak mungkin sama. Ini masalah. Harusnya kita ke ini juga ini buku bahasa ini. Iya, memang itu bukunya pernah ada terjemah bahasa Indonesia. Tapi bisa kan bisa ini sendiri kan? Manual gitu. Tapi berapa persen yang nggak ngerti? Saya makan akan berbeda artinya makan lagi saya makan artinya begitu kan saya makan dengan kau mau putar makan saya berarti kau yang dimakan ya, saya sudah makan kau perasakan diri saya lagi makan beda makna beda tulisan tapi sama arti tapi apakah orang lain di belahan dunia lain tidak menulis itu juga kayak gini. Di internet saya sudah makan, kau tulis sakit, saya telah makan, makan sama aja. Yakin tidak, yang diakin tidak akan terus dulu. Maksudnya kan? Jadi, yang di kalimat itu bukan orang yang memprofesikan. Hampir semua orang memprofesikan. pertanyaannya, apakah di saat kau mau promosikan akan berbeda dengan ini semua orang? Satu banding 100, apakah dia akan ada yang sama? Ya. Kalau satu banding 100 tidak ada yang sama, hebat betul cara melakukan. Jadi karena itu turun. Siapa yang duluan? Semakin cepat kau turun, maka kau aman. Ya sisi ada orang di belakang. Semakin tambah dia pukul. Apa sih ya kan? Cari jodoh dulu, kau mau sekali kawatir toh? Kau mencari di luar dari kota Gorontalo kawatir partainya. Tapi partainya nggak sampai ada yang sudah, itu sampai sudah ada. Bagaimana kayak yang menarik dan memang datanya bisa kau dapat. Oke, cari jodoh dulu kan? Kau yang bisa kau dapat nyari, sudah saya besok. Minta formulir di Fitri, ya formulir pengajian dulu. Ada tuh. Ada di setama itu, nah, itu. Sekarang kau bikin juga yang baru lagi. Kalau memang kau bikin kawasan, tidak harus pantai kan? Kalau kau mau bikin kawasan, bikin, cari judul, bikin judul yang itu saya bilang, jangan cari judulnya, tapi cari permasalahan. Saya, kau mau pantai, cari pantai yang duluan dari kota Gorontalo. Baru lihat pantai itu apa masalahnya. Tengok, ada dulu ya. Kalau bisa kau dapat pendapat di rumah sebaik-baik juga lebih bagus. Kalau pengajuan tetap 3-3 juga. Tapi kalau sudah mentok kau, mendingan kau ambil juru 3, ini saja kesimpan, tapi ambil workshop. Tapi itu resikonya, workshop itu tidak jelas kapan akan dilakukan. Bisa saja besok dilakukan, bisa saja minggu depan dilakukan, bisa saja nanti pas habis semester. Terus workshop, jadi workshop itu kayak kurikulum. Lo mau memparkan diri, mantap lah. Kemudian, Pak Kapal. Oke. Jangan dulu, Pak. Semangat, jangan lambat. Tambah lama. Bisa, Pak.